Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa asbaha. Wa tustakmalun naqisatan ka qaulika asbahal bardu syadidan. Saudara kana yang berikutnya adalah kata asbaha ya. Kata asbaha ini digunakan sebagai fi'il naqis ya. Fi'il naqis artinya tanpa fa'il dia belum bisa sempurna, harus ada khobarnya. Contoh fi'il naqis dari asbaha adalah asbahal bardu syadidan. Di pagi hari udara dingin menjadi sangat ya, menjadi sangat dingin, semakin dingin. Wa tamatan kama fi qawlihi azza min qa'il fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kadang kata asbaha juga digunakan sebagai fi'il tamah ya. Kalau fi'il tamah berarti sama seperti fi'il yang lain, sudah cukup dengan fa'ilnya. Fi'il tam kata asbaha ini seperti dalam firman Allah, Maha Suci Allah, saat engkau berada di sore hari dan engkau berada di pagi hari. Di sini tusbihun, mahalus syahid adalah kata tusbihun ya. Kata tusbihun ini tidak memiliki khobar, berarti ini adalah termasuk kategori fi'il asbaha yang tam ya, bukan naqis. Qauluhu wa adha wa tustakmalu naqisatan ka qaulika adhal faqihu warian. Berikutnya adalah adha. Adha ini digunakan seperti fiil-fiil sebelumnya, kadang tam kadang naqis ya. Contohnya naqis adalah adhal faqihu warian. Orang ahli fikih, seorang ahli fikih dia di waktu pagi, adha ini waktu duha maksudnya ya. Dia menjadi seorang yang wari, menjadi seorang yang wirai. Wirai itu ya orang-orang yang apa itu menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan syariat. Wa tustakmalu tamatan ka qaulika adha Zaidun aidahola fi waqti duha. Kalau contoh adha yang tergolong fi'il tam adalah adha Zaidun. Zaid berada di waktu subuh, waktu duha ya, pagi hari. Zaid masuk ke waktu pagi hari. Qauluhu dzalla wa tustakmalu naqisatan ka qaulika dzalla Zaidun shaiman ai ittasofa bisomi fin nahari. Berikutnya adalah kata dzalla. Dzalla ini digunakan sebagai apa? Digunakan fi'il naqis ya. Contohnya dzalla Zaidun shaiman, Zaid berpuasa di siang hari. Jadi dzalla ini maknanya siang hari ya. Zaid memiliki sifat puasa di siang hari. Qauluhu bata wa tustamalu naqisatan ka qaulika bata Zaidun sahiron. Zaid di malam hari begadang. Sahiron ini tidak tidur ya. Kalau bata di malam hari. Wa tamatan ka qaulika bata Zaidun aidha holafil bayat. Zaid masuk ke bayat ya. Zaid masuk ke rumah. Ini bayat ini apa artinya ya? Biasanya kalau fi'ilnya naqis itu sama dengan tam biasanya. Maknanya mirip-mirip. Kalau naqis tadi kan maknanya malam hari ya, malam hari atau menginap. Kalau tam ini bayat ya. Ya mungkin menginap mungkin maknanya. Atau kalau ada yang tahu silahkan dikomentari ya. Qauluhu wa laisa hiya li nafsil hali inda tajarrudi anil qarinah. Kemudian saudara kana yang berikutnya adalah laisa. Laisa ini adalah fi'il ya untuk menafikan atau meniadakan para pekerjaan di waktu saat ini, nafsil hal. Meniadakan sesuatu di saat ini. Bila tidak ada qarinah. Bila tidak ada tanda-tanda, bila tidak ada tanda-tanda bahwa fi'il ini yang dinafikan bukan saat ini. Pokoknya kalau tidak ada kalimat-kalimat yang menandakan penafian fi'il ini di masa lalu atau masa depan, maka yang dinafikan adalah saat ini. Fa'idha kulta laisa Zaidun qa'iman fannafyu lil hal. Bila demikian maka ucapan laisa Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri, maka yang dinafikan adalah saat ini. Jadi kalimat laisa Zaidun qa'iman artinya saat ini Zaid tidak berdiri. Yang dinafikan hanya saat ini saja. Kalau waktu yang berlalu atau yang akan datang itu tidak dibahas. Qauluhu wa mazala bisa arti antakuna min madhi yazalu la min madhi yazulu li'annahu fi'lun tamun. Kemudian yang berikutnya, saudara kana yang berikutnya adalah mazala. Syarat dari mazala yang menjadi saudara kana adalah zala ini harus fi'il madhi dari fi'il mudhari' yazalu. Karena fi'il madhi zala itu ada yang fi'il mudhari'nya yazalu, ada yang fi'il mudhari'nya yazulu. Kalau zala yang fi'il mudhari'nya yazulu itu adalah fi'il tam ya, bukan fi'il naqis. Kama fi qawli ta'ala innallaha yumsiku samawati wal ardo antazula. Contoh zala yang merupakan fi'il tam yang fi'il mudhari'nya adalah yazulu. Contohnya firman Allah, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser. Jadi zala yazulu artinya bergeser ya. Seperti waktu sholat duhur itu kan zawalu samsi, itu zala yazulu, bukan zala yazalu. Wala min madhi yazilu li'annahu fi'lun muta'addin tamun kakaulika zala zaidun syatahu an ma'zi an ma'zihi. Selain fi'il mudhari' dari zala, ada yang berupa yazalu dan yazulu, ada juga berupa yazilu. Jadi fi'il madhi zala itu ada tiga sebenarnya ya, ada tiga. Ini bukan satu fi'il yang berstatus tiga, bukan, tapi tiga fi'il yang bentuknya sama. Zala yazalu, zala yazulu, zala yazilu. Kalau yang terakhir ini zala yazilu itu adalah fi'il muta'addi dan tam ya, bukan nakis. Contohnya zala zaidun syatahu an ma'zihi. Jadi membedakan ya, atau memisahkan. Zaid memisahkan kambingnya dari apa itu? Kambing kacang. Ma'as itu kambing kacang. Jadi maknanya memisah. Zala yazilu. Wa man faqa bi makna mazala. Yuqalu in faqa rahnu idza khalaso. Wa man faqa zaidun an kadza ay istamarra alaihi. Kemudian yang berikutnya adalah kata man faqa. Man faqa ini maknanya seperti mazala ya. Selalu mazala. Infaka yang bermakna zala itu seperti dalam kalimat infaka rohnu idha kholaso. Jadi infaka maknanya kholaso ya, gadaian telah terlepas ya, gadaian telah terlepas. Jadi idha ini maksudnya ay ya. Jadi infaka arrohnu maknanya adalah kholaso arrohnu, gadaian telah terlepas, terbebas atau terlepas. Kemudian kalimat lain man faqa zaidun an kadza itu artinya Zaid selalu melakukan demikian, maknanya istamarra alaihi ya. Istamarra itu terus menerus atau selalu. Qauluhu wa ma faqia bi makna mazala wa kadza ma bariha zaidun anil makani. Kemudian saudara kana yang berikutnya adalah mafati'a. Mafati'a ini artinya sama seperti mazala ya, selalu. Contohnya mabariha zaitun adal makan, Zaid selalu menempati satu tempat ya, tidak bergeser dari satu tempat. Wahadil arba'atu mulazimatun linaksi falatus ta'malu tamatan kama anna laisa latus ta'malu tamatan. Jadi empat fi'il yang didahului ma, mazala, mabariha, manfaka, mafati'a, itu empat fi'il yang selalu nakis, artinya tidak bisa digunakan tam ya, tidak bisa digunakan tam. Sama seperti laisa, laisa juga selamanya nakis, tidak ada laisa yang tam. Wa hadil arba'atu yustaratu fiha taqaddumun nafsi aw shibhuhu wa huwa an-nahyu wa du'a. Wa mithalun nahyi qaulu syair. Jadi empat fi'il terakhir tadi, zala, bariha, infaka dan fatia itu disyaratkan harus didahului nafi atau yang menyerupainya. Sebelumnya harus ada nafi atau yang menyerupainya. Yang menyerupai nafi adalah nahi, larangan dan doa ya. Doa ya, berdoa. Contoh larangan, contoh apa kalimat ini yang didahului larangan adalah ucapan syair sohi samir wala tazal zakirul mau tifanis yanhu dolalun mubinu. Ini sebenarnya satu syair yang menggugah ya, satu syair yang menggugah. Sohi, hai wahai sahabatku, ini diteruskan di video setelahnya saja ya.